Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu hidayahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dipilih dan umat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agungkanlah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkannya. Karena itu hendaknya kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah merupakan agama yang paling sempurna. Dan ini tidak ada kenikmatan yang paling mulia kecuali kenikmatan mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kita semuanya mengerti bersama bahwasanya tidaklah agama ini dibangun kecuali di atas bayyinah. Tidaklah agama ini dibangun kecuali di atas ilmu. Yang semuanya berjalan dengan koridor ilmu. Maka umat ini dibanggakan, dimuliakan, diagungkan dengan keilmuannya. Apalah artinya kita dibandingkan dengan umat yang lain. Kita makan mereka pun juga. Kita minum juga demikian. Kita punya kedudukan mereka pun juga dan sama dalam kehidupan dunia ini. Namun ilmu dan iman adalah merupakan mangkabah. Merupakan kebanggaan dan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Di mana tidak ada satu masalah pun kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita. Baik itu berupa hal yang baik ataupun hal yang tercela, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena itu ikhwan fillah jazakumullah, berbahagialah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan-kesempatan pada hari-hari ini di mana kita berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji dan belajar ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة ونزل بهم السكينة وغشيت بهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mengkajinya, mempelajarinya. Kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tunduk memberikan hormat kepada mereka-mereka yang duduk di majalisul ilm. Dan akan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti mereka. Dan lebih membanggakan lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan di antara hamba-hambanya dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Maka ini tentunya kebanggaan. Yang manakala siapapun mendapatkannya akan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diringankan untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Insyirah. 4 ayat yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat ini merupakan sebab akibat. Allah mengatakan alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikra. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada kita, meskipun khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, namun ini juga kepada umatnya. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, dilapangkan dadanya untuk menerima petunjuk, untuk menerima sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, akan diringankan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Yang ketika ringan untuk melakukan ketaatan dan ringan untuk meninggalkan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa ini memberatkan punggung kita. Jadikan beratnya untuk kita melakukan ibadah, memberatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah dari dosa yang kita lakukan atau dari ketidaksempurnaan dalam kita menunaikan kewajiban dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra, akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya adalah demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan hati kepada seorang hamba, nas'alullah salam al-afiyah, maka akan berat untuk melakukan ketaatan dan dosa yang senantiasa dilakukannya, nas'alullah salam al-afiyah. Ketika sudah seperti itu keadaannya, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka sekali lagi, kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita untuk senantiasa menjadi seorang talibul ilm yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, seorang talibul ilm hendaknya memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia. Dan ini umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Ya Allah Subhanahu wa taala memuji, mendidik nabinya alaihi salatu wassalam adalah dengan adab, dengan akhlak. Sebagaimana kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man addabat? Siapa mendidikmu? Dan Rasulullah mengatakan, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku dan sangat baik didikannya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an. Dan akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Yang ini Allah Subhanahu wa taala banyak memujinya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau dalam akhlak yang agung. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, seorang rasul dari kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang memberatkan kepada umatnya, harisun alaikum, sangat perhatian atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, beliau kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Sedemikian tingginya perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Sedemikian besar kasih sayang beliau kepada kita. Maka ya khanafidin izzakumullah, bagaimana timbal balik kita kepada beliau? Bagaimana timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wassalam? Dengan apa yang beliau telah curahkan untuk kita, Dengan apa beliau telah korbankan kehidupannya untuk kita, membimbing kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Haris alaikum. Seperti ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ini yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya kita senantiasa mengkaji dan mengilmui bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana berbicara tentang masalah adab dan akhlak, para ulama telah banyak memberikan tuntunan kepada kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, demikian pula dalam kitabul adab di sahihnya, dan para imam sesudahnya, Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abdul Bar, dan sekian Ibn Jama'ah, dan banyak lagi. Sekian banyak para ulama. Yang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, لأن تتعلم أدب من آداب العلم أحب إلي من أن تتعلم 70 فنا من فنون العلم. Engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Menunjukkan tingginya nilai dari masalah adab ini. Seorang yang berilmu hendaknya beradab, dan ini para ulama bimbingan kepada kita. Karena betapa banyak dari kalangan kita mutakofi, orang-orang yang mungkin punya wawasan, keilmuan. Saya katakan mutakof, karena terkadang adab itu jauh dari kita. Dalam keilmuan pun juga hanya sekedar muktasofat saja. Penggalan-penggalan, motong sana, motong sini, comot sana, comot sini, kemudian di, dan seperti itu. Tidak sampai taksil. Membahas masalah tidak tuntas. Bahkan ini kadang tadlis, terjadi talbis. Sudah tadlis, talbis lagi. Ini sering terjadi di antara kita. Maka banyak para mutaqafin. Ya. Ahli taqafah katanya. Ya. Yang terkadang ketika berbicara, Masya Allah, suaranya menggelegar. Ya. Lebih keras dari suara halilintar. Katanya ya. Maka kita bukanlah ra'a atba'u kulli na'iq, ya. Orang-orang yang hanya mengikuti siapa yang teriakannya lebih keras. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala banyak nyatakan. Maka berbicara masalah adab, ikhwan fi din, jazakumullah. Mari kita sedikit mengupas tentang masalah ini barang abah dalam waktu yang sebentar ini untuk mengingatkan khususnya kepada saya pribadi dan kepada ikhwah semuanya. Mudah-mudahan akan berikan manfaat kepada kita semuanya. Yang pertama jelas menjadi dan utama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud rahimahumullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, من تعلم علما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غررا من أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فإن ريحها توجد من مصيرة كذا وكذا وفي رواية توجد من مصيرة 70 خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برم شيئا بلجر علم dalam rangka untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipelajari dari ilmu yang baik, ilmu din, ilmu agama, ilmu qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mempelajarinya yabtaghi bidzalik, hanya untuk mendapatkan 'aradan minad dunya, sekeping daripada dunia. Dikatakan sekeping dari dunia karena dunia yang begitu besarnya. Dan ini bagian dari satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di muka bumi ini semuanya. Yang kita tidak bisa apalagi merasakan, membayangkan pun juga tidak bisa. Dengan 99 yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya, sebagaimana yang hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Inna lillahi mi'at rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. satu bagian diturunkan ke muka bumi ini. Yang dengan satu bagian ini, yataraahamul khalq. Makhluk-makhluk Allah saling memberikan kasih sayang. Seorang ibu menyayangi anaknya, binatang buas menyayangi pada anak-anaknya, sampai dikatakan hattal faras tarfa'u hafiraha khasyyata an tusiba waladaha. Seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir akan mengenai kepada anaknya. Bagian dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun ini qanafidin jazakumullah. Mempelajari ilmu hanya untuk mencari sekeping dari dunia, dikatakan lam yajid arsal jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga bisa dirasakan dari arah demikian dan demikian. Dikatakan sabaina kharifan, selama 70 tahun. Maka niat adalah satu masalah yang paling besar, dan ini para ulama sebanyak mengingatkan kepada kita. Karena dikatakan ikhlasus sa'ah najatul abad. Ikhlas sesaat akan bisa menyelamatkan selama-lamanya. Pentingnya masalah ikhlas ini. Ini yang pertama, karena itu marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ini adalah jalan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menunjukkan tuntunan kepada kita. Kemudian yang kedua, karena fidyan izakumullah, kita niatkan keikhlasan kita dalam menimba ilmu. Kita niatkan dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian baru kepada yang lainnya. Raful jahl an anfusina nah. Mengangkat kebodohan dari diri kita. Dari berbagai permasalahan yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Maka perlu untuk kemudian kita belajari. Dan sekali lagi, bukan mempelajari sekedar wawasan saja, tapi tahsil. Maka sangat mengembirakan sekali acara-acara seperti ini. Kajian-kajian seperti ini tidak hanya sekedar sesaat saja, tapi betul-betul tuntas dalam permasalahan. Sebagaimana para ulama banyak mengingatkan pada kita, Syekh Ibnu Taimin mengatakan, man harumal usul harumal usul. Siapa yang diharamkan dari usul, usulul ilm, usulul din, akan diharamkan untuk sampai kepada apa yang diinginkannya. Maka ini niat kita adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan kita, ikhwan fillah jazakumullah, kedudukan kita adalah sama antara kita dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, para imam yang lain. Ada kesamaan. Dari sisi mana? Di awal kita lahir semuanya dalam keadaan tidak mengerti. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengerti sedikit pun, tidak mengerti apa-apa. Kita sama dengan mereka. Kita sama dengan para imam dari sisi ini saja. Mereka berilmu, kita tidak. Mereka kenapa? Kembalinya adalah kepada kita. Mereka mulia dengan ilmu. Ini yang mesti kita ikuti jejak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan untuk kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Bagaimana mensyukuri pendengaran, penglihatan dan hati untuk sampai kepada apa yang itu telah sampai kepada para ulama kita. Kepada telah sampai dari pendahulu kita yang saleh. Untuk kita sabar mengikuti jejak mereka. Sebagaimana wasiatnya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dan juga oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Beliau katakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kaffa amma kaffa anhum wasluk sabila salafika salih fa innahu yasi'u kama wasa'ahum. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Bersikaplah seperti mereka bersikap. Nasihat yang sangat mulia sekali. Sabar di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Al-qaum di sini adalah sahabat. Walisa inna. Bersikaplah seperti sikapnya para sahabat dalam segala hal. Dalam segala hal. Waqul bima qalu. Berkatalah seperti mereka berkata. Dan cukupkanlah dengan apa yang telah mereka cukupkan. Wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalan pendahulumu yang salih. Maka semuanya jalan itu akan meluaskan kepadamu. Sebagaimana jalan itu telah meluaskan kepada mereka. Fi'lan. Jalan ini telah meluaskan mereka. Dunia dan akhiratnya. Dunianya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Berbagai negeri. Dari Romawi dan juga Persia. Ditaklukkan dengan ilmu. Ditaklukkan dengan iman. Bukan dengan banyaknya personil. Bukan dengan. Dan ini wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu selalu terngiang. Ini manakala kita membaca sirah nabawiyah, sirah sahabat, dan sirah khulafa. InsyaAllah. Nah, wasiat-wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh al-imam bin Katsir rahimahullahu ta'ala dalam bidayah nihayah. Maka ikhlas. Ini. Ikhwan fi din jazakumullah. Maka dengan mengangkat kebodohan dari diri kita. Ini akan menjadikan kita khasyah. Akan ada rasa khawatir, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, innam yakshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang punya ilmu yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan itu mutaqafin, orang banyak bicara dan teriak keras. Namun tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bicarakan aruf manusia, ketika bicarakan harga diri manusia, ketika bicarakan aib manusia, di hadapan umum. Seperti itu keakhlak manusia. Seperti itu keakhlak. Akhlak sunnah. Mari kita lihat. Sementara wasiat Nabi alaihi salatu wasalam telah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ila yaumil qiyamah. Ini dari raf'ul jahalah. Ketika terangkat kebodohan dari diri kita, kita akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mudah untuk berbicara. Tidak akan mudah. Akan ngomong itu dengan timbang-timbang bagaimana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'dilu lahu syaih. Ilmu ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Liman sahat niyatuhu. Bagi yang niatnya itu benar. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kemudian ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Beliau katakan, yanwi raf al-jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain, untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya kana fi dinil jazakumullah, kita belajar ilmu. Merupakan adab, dari adab al-ilm adalah ad-difa' an syariah, untuk membela kepada syariat agama ini. Yang ini diwasiatkan tadi oleh Imam Al-Auza'i. Rahman ibn Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Rahimahullahu ta'ala. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabar di atas sunnah. Ketika kita membela kepada sunnah-sunnah Nabi. Bela syariat-syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya. Untuk kita bersabar. Meskipun dan meskipun. Banyak tantangan dan rintangan. Meskipun kita dalam menghadapi yang seperti ini diulihkan untuk membalas. Fa in aqadtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Tapi apa kata Allah memberikan terbaik, pilihan terbaik pada kita. Wa la in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Jika kamu mau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Bersabarlah. Tidaklah kesabaranmu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tahzan alaihim, jangan sedih atas mereka. Wa la taku fi dayqi mimma yamkurun, kata Allah, jangan merasa sempit diri, jangan merasa sempit hati dengan makar-makar yang mereka buat, dengan tipu muslihat yang mereka lakukan. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamar rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamar rahimin. Manakala keterikatan kita, sandaran kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aman. nyaman dan ketenangan. Tidak ada kegundahan. Dan ini bisyarah, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menghibur kepada kita. Dan cukup hiburan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ayat-ayat seperti ini cukup menghibur kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahin wala tahzan." Jangan menghinakan diri. Jangan merasa rendah diri. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Wa antumul a'laun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan bisyarah kepada kita? Berikan tasliyah, berikan hiburan kepada kita. Wa antumul a'laun, kata Allah, kamu orang-orang yang mulia, kalian adalah orang-orang yang luhur, mulia. Kapan itu terjadi? Kapan itu bisa kita rasakan? In kuntum mu'minin, kata Allah, jika kalian beriman, haqqal iman. Haqqal iman tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita bisa merasakannya kecuali dengan ilmu. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dengan ilmu itu untuk kita dalam rangka membela kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembelaannya? Sabar untuk kita bertahan di atas tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, rihabatus sadr, lapang dada. Fi masail al-khilaf, dalam masalah-masalah di situ terjadi perbedaan pendapat. Antum belajar fikih. Kita semua juga belajar fikih. Yang tentunya masalah fikih itu senantiasa banyak masalah. Tapi masalah ini sekali lagi bukan untuk kemudian kita saling mengadu, bukan. Maka cukup wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa yang namanya perselisihan berbeda pendapat itu pasti akan terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang kita, pada kita, pada masa kita sekarang ini. Hanya yang perlu untuk kemudian kita koreksi dan kita teliti sebagai talibul ilm. Sudahkah perselisihan yang terjadi pada kita seperti perselisihan yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud dengan Ibn Abbas? Sudahkah perselisihan yang terjadi ada pada kita seperti perselisihannya Utsman bin Affan, atau seperti perselisihan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Atau karena tendensi-tendensi duniawiyah, atau karena tarafuh, hubbu tarafuh wa hubbu tasaddur, hubbu zuhur, nasallallahu salam al-afiyah. Para sahabat semenjak dahulu khilaf. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, khilaf. Muawiyah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an khilaf. Tapi hati mereka tidak ada kebencian di kalangan mereka. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar ruhama' bainahum. Mereka dikatakan ruhama' bainahum. Adakah kemudian di antara mereka ketika terjadi perselisihan golek-golo, ya, cari kawan, wah pulang gini, untuk kemudian Allah musta'an, ini yang terjadi, ya. Apakah kita seperti itu? Ketika kita berselisih, kemudian mencari-cari kawan agar bisa membela kepada kita, agar kita bisa seakan-akan ini yang terjadi. Maka ini perlu adanya tasaddur. Perlu adanya rihadatus sadr, lapang dada. Seorang talibul ilm, sabar dengan apa yang terjadi pada saudaranya. Jangan kemudian kita malah mencari-cari masalah. Mencari kawan untuk kemudian bisa, dan seterusnya. Curhat bolehlah. Tapi bukan kemudian apa yang terjadi seperti sekarang ini, nasallallahu salaman afiyah. Dan ini kita di hadapan umat, orang banyak. Seperti itu terjadi, seorang talibul ilm. Dan itu kita jangan bicara pada diri kita sendiri. Karena ilmu, karena ini semuanya adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita dahulu kita koreksi diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di antaranya lagi dalam masalah ilmu ini adab adalah kita dalam belajar tiada lain adalah untuk bagaimana kita mengamalkannya. Karena kita dituntut jelas, al-ilmu lil amal. Karena sebagaimana dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tsamar. Ilmu tanpa amal ini ibarat pohon tanpa buah. Untuk kita senantiasa mengamalkannya, apa yang sedikit yang bisa kita mengerti, sedikit yang bisa kita tahu, ini insyaAllah akan bisa berkembang dan inilah yang akan berbuah. Dan ini yang akan menjadikan khasyah dan akan menjadikan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita berikutnya adalah da'wah ila Allah, mengajak kepada yang lainnya, mengingatkan kepada yang lainnya yang bisa kita ingatkan tentunya. Dan jangan kita memaksakan. Karena Rasulullah SAW pun juga hanya menyampaikan saja. Wa ma alaika illal balagh. Mau terima alhamdulillah, kalau tidak sudah bara'atul dhimmah. Lepas tanggung jawab kita. Kita tidak bisa memaksakan. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW kepada pamannya sendiri tidak mampu. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Maka ini jangan sampai kemudian kita memberikan malzama-malzama yang ma yang bagi, memberikan keharusan-keharusan yang sebenarnya tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai satu keharusan. Kemudian berikutnya adalah hikmah. Dan ini hikmah itu tidak bisa kita dapatkan manakala sunnah kita kesampingkan. Dan hikmah akan bisa kita dapatkan manakala kita dengan ilmu ini. Dan menghidupkan pada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu sebagaimana dikatakan, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa menghidupkan akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nataqa bil hikmah. Dia akan berbicara dengan hikmah. Ngomongnya itu tidak sembarangan. Tidak asal keluar. Mesti akan pikir-pikir dulu. Dan ini kita lihat bagaimana para ulama bicara demikian santunnya. Kemudian berikutnya ihtiram. Ihtiramul ulama, memuliakan para ulama dan mengagungkan mereka ada satu kewajiban. Ini yang terkadang kurang kita mengerti dan banyak dari antara kita yang kurang mengerti. Meskipun itu ustaz, kadang-kadang diustazkan ini sudah haula wala quwata illa billah. Terkadang kita tidak mengerti. Seakan-akan kita berkeyakinan, seakan-akan membela kepada para ulama, tapi hakikatnya kita bahkan merendahkan para martabatnya para ulama. Dan ini yang terjadi. Yang seakan-akan sementara mereka sendiri tidak begitu banyak berbicara, kita seakan-akan yang menjadi la haula wala quwata illa billah. Para ulama, mereka lebih mengerti dengan agama ini dan lebih mengerti dengan diri mereka. Maka hendaknya kita jangan merasa sok pahlawan. Seakan-akan membela kepada para ulama, walau hakikatnya kemudian malah nas'alullah salam al-afiyah. Kita menjembatani orang untuk menghinakan kepada para ulama. Maka dari sini penting untuk akhirnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malak An'imatil A'la. Ini adab, bagaimana adab kita kepada mereka para ulama. Agar sekali lagi jangan sampai kita pahami, kita muliakan mereka, tapi juga kita pahami bagaimana jalan-jalan yang mereka tempuh. Demikian pula kita harus pahami dengan apa-apa yang mereka katakan. Demikian pula kita harus pahami kaidah-kaidah yang mereka buat. Karena betapa banyak orang mengatakan, oh, qala al-Bukhari kada. Sementara dia tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Ini harus kita pahami juga. Bagaimana beliau menulis dalam kitab sahihnya. Kemudian bagaimana beliau menulis dalam kitab Arabun Nur selain kitab sahihnya. Ini ada maksud tersendiri. Yang tidak bisa kemudian kita memahami kitab sahih seperti memahami dalam kitab-kitab beliau yang lain. Ini merupakan adab di antara adab-adab kita kepada para ulama. Supaya apa? Pemahaman kita kepada perkataan para ulama seperti apa yang mereka inginkan. Seperti apa mereka maui. Maka ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian adab yang lainnya adalah komitmen kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, jelas sebagaimana wasiat Imam Al-Zahidi. Dan berikutnya adalah at-tasabbut was-sabat. At-tasabbut was-sabat, mencari kejelasan berita, mencari kebenaran apa yang kita dengar. Kemudian sabat, kokoh. Sekali lagi, bukan atba'u kulli na'iq. Seorang talibul ilm bukanlah seorang atba'u kulli na'iq, pengikut siapa yang paling keras teriakannya. Bukanlah seorang pembebek yang hanya, kita tahu semuanya apa itu bebek, barisan bebeknya di depan wek teriak, di belakang enggak tahu mana, pokoknya ikut wek saja. Enggak tahu mana ujung turungnya, bagaimana akhir kesudahannya, yang penting ini yusyarriqu yughrib, ya, ke timur, ke barat, mengikuti kepada kemana arah angin itu bertiup. Seorang talibul ilm bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Berarti kalian menuduh orang-orang belajar ini sebagai orang fasik. Akhi, ini zaman kita. Zaman Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika disampaikan kepada beliau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau saja enggak peduli. Sampai ketika seseorang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, Ibn Abbas sendiri dah la ibali. Maka kaget. Saya sampaikan hadis Rasulullah, engkau malah berpaling. Apa kata Ibn Abbas? Dulu ketika manusia-manusia ini, dulu ketika kami dengar qala Rasulullah idza daratuhu dunana, kami segera memasang telinga-telinga kami untuk mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah emas ibaratnya, suatu harta yang sangat besar. Tapi ketika manusia sudah ditunggangi dengan fitnah, dengan dalul, dengan kehinaan, maka kami katakan sammulana rijalakum. Ayo, siapa yang menyampaikan sammulana rijalakum? Ini masih qurun mufaddalah, ini masih zamannya para sahabat seperti itu. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita? Aina nahnu min haulai salaf? Mana kedudukan kita dengan sana? Sampai enggak mau tidur fasik. Siapa yang bisa aman dari fasik? Kalau yang namanya Ibrahim alaihi salam tidak merasa aman dari yang namanya syirik, tidak bisa merasa aman dari yang namanya syirik, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Padahal beliau sendiri yang menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Beliau sendiri tidak merasa aman dari kesyirikan, dari menyembah kepada berhala. Wa ma baduna nahnu? Apakah kita merasa aman dari kefasikan? Kita merasa aman dari kemaksiatan? Kita merasa aman? Maksum kita? Nasallallahu salam al-afiyah. Ini ikhwan fi din jazakumullah. Maka tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tathabbut in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa fi qira'ah fatathabbatu. Tathabbut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan palingkan, jangan percaya. Tidak, tapi tathabbut, benar atau tidaknya. Kalau benar, terima. Kalau salah, maka tidak menjadi orang yang terburu-buru dalam menentukan sikap. Dan ini juga wasiatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang dikatakan oleh, yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab al-Mufradnya. Alaikum bittu'adah li antakuna ra'san fil khair khairu min antakuna ra'san fil syar. Hendaknya kalian jangan terburu-buru. Dan ajalatu min syaitan, keterburu-buru ini adalah dari syaitan. Li antakuna ra'san fil khair, engkau menjadi orang paling depan, di garis depan dalam kebaikan, jelas lebih baik daripada menjadi orang paling depan dalam keburukan. Ah, sudah teriak-teriak sini. Oh, ternyata salah. Bukan hanya gigit jari saja sudah, tapi mau ditutup mukanya ini, ya. Mukanya ditekuk sudah, ya. Mau ditaruh di mana? Seorang talibul ilmi tasabbut. cari kebenaran berita itu. Ini tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tatabbut. Kalau di masa dahulu, di masa salaf, Ibn Abbas radhiyallahu anhu seperti itu, maka bagaimana dengan kita? Ini katanya sama, masalah sunnah, masalah kebenaran, masalah al-haq. Yang kita membutuhkan pada dalil. Qul hatu burhanakum. Katakanlah, qul hatu burhanakum. Hat. Ayo datangkan dalilnya. Datangkan alasannya. Lah fulan mengatakan ini fulan. Lah, itu bukan dalil. Ya. Sekali lagi, itu bukan dalil. Ini wasiatnya para ulama kita. Perkataan para ulama, kataan fulan wala alan, la, bukan dalil. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullun yu'khad wirad illa sahib hadha al-qabr. Semua bisa diterima dari ditolak kecuali penghuni kubur ini. Ini Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid Syafi'i, wala Tsauri, wala Al-Auza'i, wala Malik, wala dan seterusnya. Jangan taklid kepada aku. Jangan taklid kepada Syafi'i. Kepada Imam Malik, Al-Auza'i, Tsauri. Dan kita tahu siapa mereka. A'immah, kibar. Beliau katakan, khudu min haitu akadu. Ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ambillah dari mana mereka mengambilnya. Bukan mengambil semata-mata pernyataannya. Tapi ambil dari mana sumbernya. Ini tuntunan agama kita kepada kita untuk tatabbut. Dan ketika kita sudah mendapatkan kebenaran dari apa yang datang kepada kita, sabat. Ya, ini senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita agar senantiasa diberikan sabat dan istiqamah. Dan tentunya sebagai talibul ilm adalah sangat perhatian untuk bisa memahami apa-apa yang dimaui, dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaui oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tentunya dengan bimbingan para ulama kita. Fana fi dinin zakumullah, itu semuanya akan bisa kita dapatkan. Manakala di antara asbabul mu'inah hala talabul ilm, sebab-sebab yang akan membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbah yakhutubu fi hajjatil wada', faqala, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam khutbah dalam haji wada'. Beliau mengatakan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Wa atiu mara'akum, dan taatilah penguasa-penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbakum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini takwa akan bantu kepada kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan 99 dari rahmatnya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh benak manusia. 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala dijadi siapkan. Wa iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana fi dinin jazakumullah. Kemudian yang kedua, al musabara wal istimrar ala talab al ilm, terus menerus dalam belajar. Jangan terhenti. Kapan ada kesempatan kepada kita untuk diberikan kesempatan kepada kita untuk belajar. sebagaimana harusnya para ulama seperti itu, senantiasa menambah ilmiahnya. Para sahabat dengan kesibukan-kesibukan yang ada pada mereka tetap meluangkan waktunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kenikmatan. Untuk kita senantiasa jangan lalaikan untuk belajar. Dan sekarang ini subhanallah pintu-pintu ilmu demikian luas Allah bentangkan kepada kita. Bahkan yang sampai kepada kita jauh lebih banyak dari yang sampai kepada Imam Bukhari, kepada Imam Ahmad. Mereka untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan puluhan kilometer, bahkan ribuan kilometer mereka harus tempuh hanya untuk mendapatkan lah kita subhanallah. Sedemikian gampangnya pada saat-saat seperti kita sekarang ini. Maka ini semakin tidak ada alasan lagi untuk kita bodoh dengan masalah agama ini. Ma la yasi'u jahluhu. Ya tidak ada keluasan, tidak ada celah untuk kita bodoh dengan masalah-masalah agama ini. Ilmu sudah terbentang di mana-mana. Majlis ilmu sudah dibuat di mana-mana. Dan bahkan ilmu datang sendiri kepada kita. Tidak ada alasan. Ma la yasi'u jahluhu. Maka ikhwan fillah ini jazakumullah ini dituntut untuk kita terus-menerus mencurahkan perhatian dan juhud kita sebagaimana sebagai bukti kepada perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Timbal balik kita, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan demikian perhatiannya kepada kita, membimbing kita kepada kebaikan dan sebagai timbal balik kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dari perhatian beliau kepada kita adalah kita senantiasa as-sabr al-musabarah wal-muthabarah wal-istimrar ala talab al-ilm, sabar badul juhd dan mencurahkan perhatian kita dalam menempuh jalan yang mulia ini. Kemudian yang ketiga al-hifz, senantiasa kita menghafal dan menjaganya. Menghafal apa yang telah kita pelajari, tentunya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula menjaganya. Bagaimana menjaganya? Dengan kita menginfakkan ilmu ini lil amal wa da'wah ilaih. Dengan kita mengamalkannya dan mengajak kepada orang untuk mendakwahkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadaw mengambil petunjuk, menjaga kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zadahum huda, akan ditambah petunjuk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahum taqwahum, dan akan diberikan kepada mereka ketakwaan. Subhanallah. Demikian besar Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai dari juhud kita. Demikian besar Allah Subhanahu wa ta'ala membayar dari kesungguhan kita manakala kita musabar di jalan yang mulia ini. Membayar dengan harga yang mahal. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah akan menambah kepada mereka akan hidayah. Dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Tentunya tidak ada bekal yang paling mulia. Tidak ada modal yang paling besar kecuali ini. Hidayah dan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada orang-orang mengambil petunjuk akan petunjuknya. Ini sebagaimana realisasi dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita manfaatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kenikmatan yang begitu besar. Dari hidayah, dari iman, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali nikmatut taqwa, nikmatus sunnah ini. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang mesti kita perhatian daripadanya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya sebagai talibul ilm. Orang-orang yang ngang suka roh ya katanya. Yang pertama adalah hasad. hasad ini selamanya tidak mendatangkan kepada kebaikan. Illa fitnatain. La hasada illa fitnatain, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada hasad yang baik kecuali pada dua hal saja. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya dan menunaikannya. Maka kita hasad pada orang seperti ini agar kita bisa mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Yang kedua, orang diberi harta dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh hasad orang pada orang-orang seperti ini. Bukan untuk kemudian menginginkan hilangnya kenikmatan itu kepada orang, pada orang alim, pada orang yang diberi ilmu atau diberi harta, yang itu ditempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hasad, kita ingin agar kita seperti mereka, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pun juga hasad dengan yang seperti ini. Dhahaba ahlud dzuri bil ujur. Mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dhahaba ahlud dzuri bil ujur. Ini para sahabat yang miskin mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya pergi dengan pahala-pahala mereka yang banyak. Mereka mendahului kami dengan pahala-pahala mereka yang banyak. Bukan harta yang banyak yang diirikan. Tidak seperti kita, model kita. Nah, wala wala quwwata illa billah. Sedikit ada saudara kita yang Allah berikan, bukakan pintu rizkinya, dikatakan wah. Katanya hubud dunia, dikit-dikit hubud dunia. Ya. Abdul Butun katanya. Pokoknya omongan-omongan yang seperti itu keluar. Ya. Ya. Hadis-hadis Rasulullah dikeluarkan hanya untuk menghukumi saudaranya yang seperti itu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti mestinya di seorang, apalagi seorang sunni sanafi, ya, mestinya husnudzan kepada saudaranya lebih dikedepankan, lebih didahulukan. Ya. Dan itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dia dalam surat Al-Hujurat. Kita dalam suratul adab, ya. Surat yang penuh dengan adab dan akhlak. Maka ini hasad. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Jangan sampai itu nempel kepada kita. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian yang kedua, al-ifta bi ghairi ilm. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Berkata dengan tanpa ilmu. Maka khana fiddin insyaakumullah. Ada dari para ulama kita, kita lihat. Tidak segan-segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan nanti kita lihat bagaimana dalam hadisnya Jibril. Kita lihat para ulama kita, Imam Malik rahimahullah ta'ala datang kepada seorang dengan mendatangkan, membawa 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 4 atau 5, selebihnya dijawab, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, la adri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala datang seorang kepadanya dengan membawa 30 pertanyaan. Semuanya dijawab dengan wallahu a'lam. Dan orang itu mengatakan, bagaimana engkau jawab dengan itu? Wa anta, dikatakan, wa anta faqihul Basrah. Engkau ini adalah faqihul Basrah. Orang paling faqih di negeri Basrah ini. Bagaimana engkau jawab semuanya dengan saya tidak tahu? Dengan ringannya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, alam tastahi min qawli al-malaikat. Tidakkah kamu malu dari perkataan malaikat? Ketika mereka mengatakan, Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Tidakkah engkau malu? Ini kita lihat. Bagaimana? Malaikat mengatakan, Rabbana la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang ajarkan kepada kami. Ini malaikat yang tidak pernah maksiat. Tidak pernah punya kesalahan. Tidak malu untuk mengatakan seperti itu. Wa ma baruna nahnu. Bagaimana dengan kita? Maka ini sekali lagi, jangan sampai kemudian terjadi pada kita. Enteng untuk kita mengatakan wallahu a'lam, enggak tahu. Sudah, bebas. Dan itu sudah fatwa. Kemudian yang ketiga, al-kibr. Sombong. Yang terkadang seseorang ketika sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan bagian dari ilmunya, sudah kayaknya sudah kayak Syekhul Islam, ya. Muftiul Anam, ya. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. maka ini diantara penyakit. Karena yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kita yang talbisu iblis ini masuk dalam semua lini manusia, baik dari kalangan thullabul ilm, dari kalangan para ulama, dari kalangan ubbat ahli ibadah. Talbisu iblis senantiasa merayap kepada siapapun, tidak ada yang selamat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang yang kita mengerti beliau adalah nasirus sunnah wa qami'ul bid'ah, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman, "Laula Abi Bakar fi ahdi riddah wal Imam Ahmad fi ahdi fitnah, la halakat din." Kalau bukan karena Abu Bakar di masa riddah, murtadnya manusia, dan kalau bukan karena Imam Ahmad di masa fitnah khalqul Quran, la halakat din, barangkali agama ini sudah binasa. Ini sendiri tidak merasa aman. Disebutkan dari anaknya Abdullah mengisahkan ketika meninggal, menjelang meninggalnya, sakit menjelang meninggalnya, tiba-tiba beliau kemudian teriak mengatakan, "Laisabat, laisabat, laisabat, belum, belum, belum." Anaknya kaget. Setelah suasana tenang, anaknya, bapaknya itu tenang, kemudian mengatakan, "Ya abadah, wahai ayahandaku, ada apa? Mau mengatakan demikian-demikian?" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Wahai anakku, tadi saya melihat iblis berdiri di ujung kakiku, dan dia mengatakan, 'Najauta minni,' engkau selamat dariku. Engkau telah selamat dariku." Maka saya katakan, "Belum. Sebelum nyawa lepas dari tubuhku." Lembutnya bagaimana iblis memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Ketika dikatakan, "Najauta minni, engkau selamat dariku," bangga. Wah, selamat. Pujian. Mendapatkan sedikit dari pujian iblis yang selalu mengganggunya. Maka ini tidak merasa aman. Ini seorang sunni. Kalau Imam Ahmad seperti itu, oh, bagaimana dengan kita? Ada yang bisa aman? Ini. Kemudian yang keempatnya yang harus kita waspadai adalah at-ta'assub, sikap fanatisme, baik kepada mazhab atau pendapat orang, atau ta'assub apapun kecuali kepada al-haq. Ta'assub, fanatisme kepada kebenaran, suatu hal yang harus. Selain itu, batil adalah warisannya iblis. Merupakan penyakit kronis dari warisan iblis yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, risalahnya Ta'assubud Dhamim wa Atharuhu, dikatakan da'un udhal. Penyakit kronis dari warisannya iblis. Ini adalah warisan penyakit ta'assub yang dia fanatisme dengan unsur apa, dengan unsur ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin," merasa bangga dengan unsur ciptaannya. Maka ini juga menimpa kepada kita semuanya. Tak luput juga dari seorang thalibul ilm, ta'assub kepada ustaznya, ta'assub kepada syekhnya, ta'assub kepada siapapun. Dan itu bukan tuntunan. Dan ini wasiatnya para ulama kita untuk jangan kita ta'assub, jangan kita taklid. Kemudian yang kelima yang harus kita waspadai, at-tasaddur qabla ta'ahul. Ini yang sering menimpa kepada kita. Hubbut tasaddur. Senang untuk menjadi narasumber. Senang kalau kemudian dirinya menjadi seorang mufti. Qabla ta'ahul, sebelum dia punya keahlian. Faqidu syai' la yu'tih. Seorang yang punya apa-apa, mau beri apa, mau ngasih apa. Ini. Maka seorang talibul ilm hendaknya ini ya, hal-hal yang mesti diwaspadai. Karena seperti ini tidak akan aman. Kemudian yang keenamnya adalah su'udan. Harus kita waspadai su'udan ini. Kemudian, khawatir ini saya kemudian sedikit lagi. Ini diantara hal yang perlu kita waspadai. Sedikit kita ingatkan dari hadisnya Jibril alaihi salam, yang ma'ruf kita semuanya memahaminya, yang di dalamnya ada adab dan ada di adab-adab yang sangat mulia. Yang pertama dari hadis Jibril ini adalah tentang ahamiyat majalis ilmu, pentingnya tentang majlis ilmu. Jadi hadis Jibril yang masyhur, yang kita semuanya hafal dan paham, sering kita dengar. Rasulullah SAW mengajari kepada kita tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Di mana dikatakan, kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julus. Ketika kami duduk, ini adalah majlis ilmu. Pentingnya majlis ilmu. Dan ini, majlis yang kita duduk sekarang ini, mudah-mudahan termasuk di antara majlis ilmu. Dan menunjukkan pentingnya, ada majlis. Di mana Rasulullah SAW juga membuat majlis. Ya, di mana Rasulullah datang ke tempat itu dan sahabat pun juga datang ke tempat itu. Dan gitu pun juga di tempat kita sekarang ini. Kita datang, ustadznya datang ke sini, kemudian juga antum semuanya datang ke sini, kumpul majlis. Bahasanya, apa pentingnya majlis ilmu. Adanya, dan ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwwah, tsumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun." Ini majlisnya para rabbaniyin. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah maka nabi basyari, tidaklah ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Alkitab wal hukm, berikan kepadanya Alkitab, ilmu tentang Al-Qur'an, tentang hukum, tentang nubuwah. Tsumma yaqulu lin-nas, kemudian dia mengatakan, kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian hamba-hambaku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin kata Allah, kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang yang rabbani, yang mempelajari ilmu dari yang kecil kemudian terus bertahap pada masa-masa yang besar. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, dengan apa yang kalian ajarkan dari al-kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian juga pelajari. Ini menunjukkan adanya majlis. Dan majlis yang dibanggakan adalah majlisul ilm. Kemudian yang kedua, al-ilmu yu'ta fi majlisihi. Ilmu itu didatangi dalam majlisnya. Sebagaimana dari hadis ini juga Umar bin Khattab mengatakan, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seseorang, walhamdulillah Al-Ustaz Dzulqarnain datang kepada kita, ya. Dan kita mendatangi majlis ini. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seseorang laki-laki, mendatangi kepada majlis ilmu di mana para sahabat duduk di situ. Dengan hai'ah yang sangat baik. Syadid. Bayadid siyad. Syadid. Sawadid sya'ar. Seorang talibul ilmu. Seorang alim dan talibul ilmu. Adabnya. Nah, tidak tekil kumel. Ya. Ini adab seorang talibul ilmu. Bersih. Maka ini dianjurkan kepada para peserta semuanya untuk menjaga kebersihan tentunya. Ini adab daripada talibul ilmu. Ini ditampakkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Dalam keadaan sangat bersih. Ya. Syadidu bayadis, ya. Pakainya bersih. Ya. Tidak kumuh, dekil, kumel. Lah, ya. Tidak identik dengan itu. Seorang talibul ilmu, seorang sunni salafi seperti itu. Ya. Bukan kemproh. Ya. Hai'ahnya Masya Allah. Ala husnil hai'ah. Ya. Dalam bentuk yang baik. Ya. Kemudian, faedah yang lain adalah tauqir majlis ilmu, memuliakan majlis ilmu. Di mana kita lihat bagaimana sikap Malaikat Jibril di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta jalasa ila Nabi alaihi salatu wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dha'a kaffayhi ala rukbatayhi. Ini masyaallah. Ini adab. Ini untuk memuliakan dari adab talibul ilmu, duduknya itu tidak sempurna. Duduknya orang santai, bukan duduknya orang di kafe, ya. Ini duduknya seorang talibul ilmu, penuh adab. Ini. Kalau seperti ini diatur dalam bagi seorang talibul ilmu, bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Kemudian yang lainnya dari faedah di hadis ini adalah as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu merupakan kunci daripada ilmu. Di mana kita lihat bagaimana ya Malaikat Jibril alaihi salam bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil sah. Pentingnya untuk bertanya. Maka diagendakan dari sela-sela kajian ini, apa yang menjadi masalah? Mesti banyak masalah. Akan terbayangkan. Ketika ada diterangkan oleh Ustaz, mesti akan ada. Nah, diagendakan. Satu, dua. Langsung dicatat. Tanyakan. Miftahul ilm adalah yang bertanya. Yang bertanya merupakan kunci. Akan terbuka kepada kita ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Miftahul ilm adalah su'al. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisahnya seorang yang meninggal gara-gara mendapatkan fatwa yang salah. Ketika dalam syariah kena apa kepalanya terluka, kemudian kena janabah dalam kondisi yang dingin, mungkin seperti ini ya di daerah ini ya, dingin, suasana yang sangat dingin, kena janabah, minta fatwa, apakah ada rukhsah untuk saya untuk bisa tayamum? Maka para sahabat mengatakan, la, tidak ada rukhsah untuk muwanta taqdiru alal ma, engkau masih mampu untuk menggunakan air. Akhirnya orang itu, sahabat ini kemudian mandi dan meninggal. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Dan beliau mengatakan, tidakkah mereka bertanya kalau tidak tahu? Ini bertanya. Innama syifaul ay as-su'an. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Miftahul ilm as-su'an. Kemudian yang keenamnya, faedah dari hadis yang Jibril ini adalah tawadhu. Tawadhu. Bagaimana tawadhu'nya? Kita lihat jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, "Akhbirni anis sa'ah." Apa jawab Nabi? Tidak kemudian mencari-cari tahu, tidak. Rasulullah mengatakan, "Man mas'ulu anha bi'ala minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentang masalah itu lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ada tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika ditanya, "Ada dari mani sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya?" Maka beliau mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ikhwan fillah yang jazakumullah. Maka sebagaimana dikatakan, Man tawadha rufiat hikmatuhu. Siapa yang tawadhu akan diangkat hikmahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita menjadi seorang talibul ilm yang dibanggakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan bisa menapaki jejak beliau untuk perhatian kepada diri kita, kepada syariat agama Allah, dan kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perhatian kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.